sih sabar sih ya. Si Becky ya. Dinikmati kali ini. Ngidam. Tol. Pentol. Malah tol. Ayo. Dinikmati. Penonton. Coba kalian bisa kompak gak? Bisa kompak ya? Aku pengen pentol. Aku pengen pentol. Norma pengen pentol anda. Rata-rata ini. Rata-rata. Ora Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Aku pengen pentol anda. Alhamdulillah. Prepet. Dan tidak sombong, ya, salah beriman. Apa? Ya.